خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Berbahagia sekali hari ini, hari yang ke-17 memasuki bulan suci Ramadan di tahun 15 yang kedua. Orang-orang yang beriman pada kondisi seperti ini sudah mulai merasakan betul adanya tentang ayyamam ma'dudat. Ternyata bilangan hari Ramadan itu cuma sedikit. Ya, tak terasa sekarang sudah masuk ke hari 17. Berarti tinggal tersisa mungkin buat proses internalisasi diri dengan Al-Quran, dengan Ramadan. Berbagai macam bentuk amal saleh itu dinikmatinya. Orang-orang beriman ini di hari yang ke-17 masuk ke-18 betul-betul penuh dengan maghfirah. Dia rasakan kasih sayang Allah dalam bentuk fasilitas-fasilitas mewah berupa kelipatan-kelipatan keberkahan yang Allah berikan, dan juga nikmat-nikmat beribadah di mana situasi surgawi begitu lebar terbuka, dan kondisi-kondisi yang membawa manusia kepada kemaksiatan, yang menyeret manusia kepada neraka pun terasa mulai berkurang, sehingga kondisi untuk bebas beramal saleh seperti berada di atas highway, berada di atas jalan tol kebaikan dan kesalehan yang bisa dia lakukan. Dalam kondisi seperti ini, jiwa-jiwa yang mulai disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin merasakan indahnya tilawatul Quran, semakin merasakan nikmatnya berzikir. Secara keseluruhan, perpaduan antara amal saleh dan keindahan tilawah dan berzikir ini menjadi suasana lezzah. Lezzah itu kenikmatan. Nah, disinilah perbedaan satu dengan lainnya di antara orang-orang yang berpuasa, yang kalbunya dibawa terbang ke alam ketinggian oleh ruhnya, sehingga obsesinya adalah pada hal-hal yang bersifat mulia. Pencapaiannya adalah hal-hal yang bersifat kesucian. Sementara yang ruhnya masih tertarik pada gravitasi dunia, yang ruhnya masih terkapar di dunia ini, dia mungkin berpuasa, dia mungkin bertarawih, tetapi hatinya tidak dapat menikmati keindahan suasana yang luar biasa ini, fasilitas-fasilitas mewah yang Allah siapkan saat ini. Apalagi sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan. Sungguh dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang berbahagia dan sangat mahal ini. Untuk itu, saya cuma mengingatkan diri sendiri dan kita semua, bagi yang masih keras hatinya, bagi yang masih tertarik dengan gravitasi dunia, berhati-hatilah, kamu dalam bahaya. Sungguh, jika air mata belum juga menetes saat berdoa, padahal ini sudah melewati paruh kedua bulan Ramadan, sungguh kamu dalam bahaya. Dalam bahaya yang tidak sedikit bahayanya. Coba perhatikan surah Al-Asr. Saya membawa tafsir surah Al-Asr di alam Ramadan. Begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawul al-qasam di sini. Allah bersumpah demi waw al-asr, waktu asar. Waktu asar bagi orang Arab masa lalu memang waktu yang sering mereka sia-siakan. Duduk di warung kopi, ngobrol, ngelantur, ngalur ngidul. Tapi al-asr bisa juga di sini sebagai sebuah periode zaman. Semua satuan waktu ada dan terkandung di dalam kata al-asr. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun, windu, abad, sampai kepada milenium. Di setiap satuan waktu ini ada peristiwa-peristiwa besar demi masa. Di luar Ramadan, surah Al-Asr ini memang disitulah tempatnya pada awalnya. Tapi ketika kita tarik setiap satuan waktu di bulan Ramadan, ini menjadi luar biasa. Satuan menit, satuan detik, di setiap second ini, di setiap detik ini, ada peristiwa-peristiwa besar terjadi. Jadi ketika Allah bersumpah atas nama masa di setiap satuannya, berarti ada peristiwa besar terjadi dalam kehidupan seseorang. Apakah terkait dirinya yang berasal dari dalam dirinya, ataukah sesuatu yang datang dari luar dirinya berupa rahmat, barakah, dan fasilitas yang sudah Allah siapkan. Anda tentu tidak pernah memikirkan bagaimana proses oksigen tercipta kemudian tercukupkan untuk semua. Anda cuma tinggal bangun tidur, melek, dan semua seperti berjalan begitu saja. Padahal demi masa ada peristiwa besar. Anda cuma bangun pagi, melihat matahari terbit, dan Anda tidak tahu apa yang terjadi di setiap gelegak matahari sebagai sumber energi dan UV yang sampai kepada tulang belulangmu sehingga tulang kamu menjadi kuat dengan ultraviolet itu misalnya. Kamu tidak mengerti itu. Tetapi setiap detik di mana gelegak matahari itu ada peristiwa-peristiwa besar demi masa, apalagi terkait Ramadan ini. Allahu Akbar. Situasi dan kondisi yang Allah rekayasa untuk kamu manusia di bulan suci ini, mulai dibukanya pintu surga, mungkin otak rasionalitas kamu yang rendah itu tak mampu mengimajinasikan what it mean. Tak terbayangkan oleh otak kita yang kecil ini barangkali betapa dahsyatnya makna dibalik futihat abwabul jannah. Allahu Akbar. Walaupun sebetulnya terlalu bodoh kalau sampai kita tidak memahami makna tersirat dibalik futihat abwabul jannah. Perjalanan hidupmu dalam keabadian nanti, dari kesementaraan, dalam keabadian dari kefanaan ini, ujung-ujungnya pintu itulah menjadi sesuatu yang paling menentukan hidupmu di penantianmu kelak. Tapi sedikit yang memahami, bahkan wa ghulliqat abwabun nar, jiwa-jiwa yang rendah ini tidak faham. Padahal bagi orang-orang yang sedang menggelora jiwanya pada hari ini, ketika dibisikkan di telinganya, hambaku untuk kamu, hambaku karena kasih sayangku padamu, hambaku. Anda ini berbentuk bisikan saja, dan itu sampai ke hatimu, ughliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka untuk kamu, wahai hambaku, di bulan ini. Demi Allah, andai kita faham mungkin pingsan saking bahagianya. Akan pingsan kita barangkali, kalaulah tidak mati barangkali, saking dahsyatnya informasi ini. Jiwa-jiwa yang bebal, sulit untuk bisa merasakan wal asr di bulan Ramadan seperti ini. Lihat, banyak habis waktu untuk tidur. Meleknya pun seperti orang tidur perolehannya. Bahkan ibadahnya pun seperti orang yang sedang tidur perolehannya. Padahal tidurnya orang berilmu itu, tidurnya saja orang berilmu itu dapat ilmu. Tidurnya seorang abid yang bodoh itu, ibadahnya saja tidur. Artinya seperti orang tidur perolehannya. Jemaah rahimakumullah, saya coba untuk mengekspresikan sedikit yang saya mengerti tentang ini. Andai Anda faham, di setiap satuan waktu di bulan Ramadan ini, lewat kacamata surah Al-Asr, kamu pasti akan merasakan betul, innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya, ini taukid, Allah tegaskan sesungguhnya, ini benar adanya. Al-insan bilamil ma'rifah, alif lam al-ma'rifah. Manusia, definitif manusia yang kita kenal, bukanlah manusia yang didefinisikan dalam bentuk lain. Ini manusia yang seperti kita ini. Al-insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan ini. Iya, kita-kita ini yang dimaksud. Spesies kita ini yang dimaksud. La taukid lagi, la taukid. Setelah inna tambah la, sungguh dan benar-benar adanya mayoritas mereka fi khusrin, dalam bentuk nakirah. Bukan fil khusri, tapi fi khusrin dalam bentuk nakirah, dalam kerugian besar. Kerugian besar apa dari sisi waktu? Kamu akan ditanya di setiap detikmu apa yang kamu lakukan. Di setiap tarikan dan hembusan nafasmu, di setiap detak jantungmu, tidak ada yang gratis. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Untuk apa kamu gunakan itu semua? Mayoritas manusia sedang berbondong-bondong menuju lembah kerugian. Mayoritas. Tapi ada sekelompok kecil yang berlawanan arah. Illa, kecuali, alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Meminjam tafsir Buya Hamka, orang yang tidak merugi, artinya beruntung dari sisi satuan waktu ini, adalah orang-orang yang benar di bulan Ramadannya, yang mengerjakan yang benar sesuai dengan momentum Ramadan ini, yang saling mewasiatkan hal-hal benar terkait dengan Ramadan di setiap satuan waktunya ini, dan orang-orang yang bersabar bersama yang benar. Dan benar seperti itu, di bulan Ramadan dia bersabar. Saya mencoba untuk menempatkan tafsir Al-Asr dari ruang waktu non-Ramadan masuk ke ruang waktu Ramadan ini dengan semua kelipatannya. Jadi barangkali dari sisi waktu nih, siang dan malam, kita harus jadi orang benar. Orang benarnya bagaimana? Alladzina amanu. Amanunya yang bagaimana di bulan Ramadan ini? Yang benar itu amanunya, beriman yang benar di bulan Ramadan ini adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Jadi orang beriman yang benar di bulan Ramadan, dilihat dari sisi satuan waktu, jadilah orang yang puasanya di siang hari itu imanan. Ada sebuah kekompakan antara keyakinan, ungkapan, dan perbuatan. Bahwa saum ini adalah Allah yang membalasnya sendiri. Jadi suasana keimanan seperti itu yang membuat seseorang nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap berbuka puasa. Itu iman yang benar. Saya ulangi. Beriman yang benar di ruang waktu Ramadan adalah ketika kita bisa menjalaninya dengan dasar as-saumuli wa ana ajzi bihi, adalah suasana hati yang meyakini, yang membenarkan bahwa puasa itu dari Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya. Kalau modal iman seperti ini yang digunakan waktu sahur, bahkan mulai tabiyyatun niyyah, malam ini niat misalnya, jangan salahkan deh kalau ada orang yang habis isi, habis tarawih bilang nawaitu shauma ghadin ada an adai, ente yang bid'ah kalau ente yang nyalahin. Itu orang sedang tabiyyatun niyyah. Dalam kaidah Imam Syafi'i, ini mereka sedang masuk kepada mazhab ihtiyati, orang yang sangat berhati-hati. Ente-ente yang gak suka niat malam, seringkali subuhnya juga gak niat, barangkali waktu sahur udah bangunnya kesiangan langsung blok blok blok blok blok makan. Tapi orang yang sadar mulai malamnya tabiyyatun niyyah, sahurnya sambil beristighfar dan meyakini bahwa puasa saya nanti ini adalah perintah Allah dan Allah sendiri akan memberikan balasannya, itu akan menjadi modal kuat untuk merasakan wa farhatun inda liqa'i rabbi. Itu yang akan menjadi power bisa merasakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira suasana iman yang benar melaksanakan surah Al-Asr, jadi orang benar di bulan Ramadan ini. Ditambah lagi dengan qiyam yang imanan wa ihtisaban, mendirikan malam-malam Ramadan dalam bentuk tarawih, qiyamul lail sampai istighfar di sepertiga akhir malam, imanan wa ihtisaban. Dasarnya adalah karena dia tahu di sini akan ada salah satu malam yang nilainya lebih hebat daripada 1000 bulan, dan dia tidak boleh kehilangan kesempatan dari malam pertama. Jadi tahari lailatul qadar dia, karena ada ilmunya, dia sudah siap-siap menghadapi Ramadan dari malam pertama sampai terakhir. Dia jaga betul itu. Benar nih orang nih imannya nih pada malam hari itu. Wah tisaban. Orang seperti itu biasanya detail dan pasti dapat Lailatul Qadar. Cuma gara-gara Ustaz sering gambarin Lailatul Qadar itu susah, supaya kesannya cuma dia doang yang dapat Lailatul Qadar gitu. Padahal kan Lailatul Qadar itu setiap orang yang dalam kondisi bangun dari mulai masuk maghrib hatta matla'il fajr. Ini kalau hatimu ikhlas, walau kamu orang yang baru hijrah, katakanlah Islammu baru, dan kamu kemudian menikmati suasana iman dan waktu sahabat di malam hari, sebodoh-bodoh kamu, katakanlah kamu belum bisa baca Quran, tapi hatimu dipenuhi iman dan waktu sahabat, lalu kamu membaca kulhu 3 kali, dapat pahala khatam 1 Quran pada malam hari itu, dan Allah hitung pahala khatam Quran gara-gara cuma baca kulhu 3 kali seperti 83 tahun lamanya. Atau kamu orang miskin, kamu tidak punya uang banyak, tapi kamu ingin mendapatkan kelipatan pahala yang besar, sehingga malam, setiap malam infak 1.000 rupiah. Karena kamu bukan orang kaya, tapi harus ada infak malam selain ada infak siang. Gak peduli dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Itu biasanya kalau orang ada iman di dalam hatinya. Waktu sahabat betul-betul berhitung. Di antara bentuk berhitungnya, saya harus dalam kondisi, dalam keadaan tilawatul Quran ketika malam Lailatul Qadar, dalam keadaan berinfak di malam Lailatul Qadar, dalam keadaan beramal saleh sebaik mungkin di malam-malam bulan Ramadan, dan saya harus dapatkan Lailatul Qadar itu. Penuh perhitungan hidupnya. Dan insya Allah orang seperti ini bisa dipastikan kalau setiap malam melakukan itu pasti dapat di salah satu malamnya. Anda orang yang paling bodoh baru bertobat malam itu juga, tapi imanan waktu sahabat. Lalu Anda sholat 2 rakaat pada malam hari itu, maka sholatmu terhitung seperti orang yang sholat selama 1000 syahr, 83 tahun. Kalau saya bantu di programnya Akal, andai kamu sekarang berinfak setiap malam 29.000 rupiah, semua, saya gak penting berapa hasilnya, dan semua panitia di Akal gak usah berpikir soal hasil. Tugas kita mengajak, ada target. Itu manusia, yang namanya orang berikhtiar itu secara profesional seperti itu. Tapi result, hasil terserah kepada Allah. Yang penting kita sudah maksimal bekerja, mengajak orang berpartisipasi di kebaikan. Coba bayangkan, 1000 setiap malam. Kalau pas dapatnya 1000 kali 1000 bulan, jadi sama dengan dikali 29 hari lah. Berapa infaknya itu? Setiap malam berarti kan 29 hari ya. Dapatnya cuma dapat satu malam yang satu hari itu. Berarti kan cuma 1000. 1000 dikali 1000 bulan. Ya katakanlah 1000 bulan itu di kalau dihitung hari berapa? 12, yang gampang aja deh. 1 bulan berapa hari? Yang hitung yang gampang 30 dulu lah ya, nanti tinggal kurangin dikit. Ya, 30 hari kali 1000, jadi 30.000 kali 1000 rupiah. Malam itu sumbangan kamu, infak kamu cuma 1000, pas dapatnya yang 30 juta itu. Kalau pas yang 1000-nya. Tapi kalau hitungannya pokoknya setiap malam saya 29.000 gitu kira-kira nih. Pokoknya 20 setiap malam transfer 29.000, tiap malam transfer 29.000, tiap malam 29.000. Kenapa malam? Ya karena Rasul menjadi ajwadun nas inda liqa'i Jibril. Dan kebanyakan Rasul itu menjadi orang yang paling dermawan ketika berjumpa dengan Jibril, dan kebanyakan Rasul berjumpa dengan Jibril di malam hari ketika melaporkan Qur'annya. Jadi kemungkinan besar infaknya di malam hari. Karihil mursalah. Karihil mursalah itu maksudnya bukan cuma gampang sekali berinfak. Pokoknya di malam itu jenis rih, bukan rih al-aqim. Angin yang digambarkan di dalam hadis ini adalah angin yang mendatangkan manfaat. Pokoknya Rasulullah itu bagaimana berikan manfaat seluas-luasnya seperti angin menghembus itu. Jadi kalau 29.000 pas malam itu kita berinfak, dikali 1000 bulan, dikali 29 hari sama dengan 841 juta rupiah. Infakmu pada satu malam padahal yang kamu keluarkan cuma 29.000 tuh. Itu yang namanya ihtisaban. Walaupun sebetulnya Allah bisa membalas jauh lebih dari itu. Ini jadi orang benar di bulan Ramadan itu. Jadi orang benarnya siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Mengerjakan yang benar. Orang benar adalah orang beriman mengerjakan yang benar. Apa itu amal saleh? Begini, kalau menjadi orang yang mengerjakan yang benar di bulan Ramadan ini, satu, Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Jelas sekali. Roadmap orang beriman itu jelas sekali. Percepatan yang ditujunya untuk sebuah target yang konkret roadmapnya itu. Wasari'u dan bersegeralah buruan cepetan. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu secara seperti ini kecuali untuk sesuatu yang paling agung bagi Allah. Kalau Allah bilang buruan cepetan, pasti sesuatu itu remeh temeh atau agung bagi Allah. Remeh temeh apa agung? Cuma masalahnya kita sering beda pendapat sama Allah. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Nih, orang-orang tolol sering beda pendapat sama Allah begini. Yang bagi Allah agung, bagi dia remeh temeh. Yang bagi dia remeh temeh ternyata menurut Allah, nah ini bahaya nih kalau kayak begini, ini parah ini. Khilafiyah sama Allah. Gawat gak kira-kira? Kalau orang itu tertarik dan betul amal salehnya, apalagi di bulan Ramadan ini, coba perhatikan. Bersegeralah kepada ampunan Allah, gitu kan? Dan kepada surganya, gitu ya? Bersegeralah kepada apa? Ampunan Allah, maghfirah dan surganya. Apa tafsir bersegeralah kepada ampunan Allah? Tafsirnya adalah bersegeralah lakukan amal-amal saleh yang bisa mendatangkan ampunan Allah, gitu. Kalau ingin jadi orang benar di bulan Ramadan nih, kerjakan semua amal saleh yang bisa mendatangkan ampunan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Ya semuanya. Kalau kamu seirama dengan Allah, kamu enggak khilafiyah sama Allah, pasti kamu akan bersegera apa saja kamu kerjakan. Apa saja kamu kerjakan demi mendapatkan ampunan Allah. Ada sisi baik seseorang kemarin saya datangi di kampung orang itu, ternyata dia raja. Keturunan raja, hartanya banyak, tanahnya ribuan hektar. Ini bercanda nih, dia ini bercanda, tapi bagi saya aneh juga sih. Jadi bertahun-tahun tinggal di satu komplek, orang ini gak kenal siapa dia, dan dia memilih bukan jadi marbot, tapi tukang bersihin WC masjid. Wallah. Dimarahin sama pengurus masjid, ya. Ini orang kaya. Keturunan raja, tapi tinggal di kota, di satu komplek yang orang gak kenal dia. Jadi tukang apa? Bersihin WC. Nah tanya, kenapa ente pilih begitu? Kenapa jadi marbot kayak yang ngepel-ngepel gitu? Ente kan raja. Menurut saya yang paling dekat sama Allah untuk saya dapatkan ampunan Allah, ya saya bersihin WC lah, karena saya juga bukan orang baik-baik dulunya. Biarlah orang gak kenal. Dimarahin. Tapi sekarang sudah menjadi ketua dewan pembina gara-gara ketahuan statusnya. Kalau ente bukan keturunan raja, kira-kira senang menjadi pembersih WC masjid, kira-kira? Hah? Senang? Ini beda kelas memang. Lakukan apa saja yang bisa mendatangkan ampunan Allah kepada kamu di bulan Ramadan ini. Dan Allah sendiri yang bilang wasari'u. Bahkan ayat lain bunyinya di surah Al-Hadid, sabiqu, gitu ya. Berlomba-lombalah. Nah sekarang, kalau ada orang ingin dapatkan ampunan Allah tapi biasa-biasa saja, diterima gak ampunannya? Kagak. Saya tanya misalnya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Ya. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surganya. Kalau saya tanya, supaya bisa masuk surga, apa yang harus kita lakukan? Mendapatkan ampunan Allah, gitu ya? Bagaimana caranya mendapatkan ampunan Allah? Ya pokoknya kita minta ampun aja kepada Allah sebisa kita. Kagak bisa. Enggak diterima yang minta ampunnya biasa-biasa saja. Karena yang diperintahkan di sini bagaimana? Yang musara'ah, yang bersegera. Karena sense yang paling rendah sebelum wasari'u itu sabiqu. Nih orang ini kalau berlomba Ada orang berlomba, eh gue sih biasa aja, pokoknya gue lari. Menang gak kira-kira? Hah? Menang gak kira-kira? Ya kagak lah belum gitu. Mau lomba kok biasa-biasa aja. Terus yang namanya berlomba nih, berlomba udah cepet menjelang finish, kira-kira harus ngapain supaya menang? Nah, makanya ayatnya awalnya sabiqu, berlombalah jelang finish, wasari'u, gitu kan? Jadi kalau ada orang tobatnya biasa-biasa aja, infaknya ya biasa-biasa aja lah, ya diampunin alhamdulillah, nggak diampunin alhamdulillah, diterima nggak? Enggak. Karena perintah yang paling minim itu adalah sabiqu, berlombalah. Malah kalau mau jadi pemenang di bulan Ramadan harusnya bagaimana? Mau lihat orang belaon di masjid. Tafadhol antum di saf paling depan. Ini orang paling belaon di masjid ini. Ya sudahlah. Saya enggak sholat dulu, antum aja silakan sholat sunat gitu. Ini orang paling belaon. Al-izhar fil ibadah mamnu'. Memprioritaskan orang lain dalam urusan ibadah terlarang. Ini ada sedekah nih, ada proyek sedekah lillahi ta'ala, ini punya uang yang sama, ini punya uang sama, tafadhol antum aja yang sedekah. Ini orang blon nih, tidak masuk kategori yang bakal mendapatkan ampunan Allah, Allah, karena dia tidak berlomba. Harusnya kan berlomba, jadi kalau ada makan barang harus berlomba bayarin gitu kan. Tapi yang pelit, susah ngambil dompetnya. Jangan apa-apa gitu. Tapi dia susah sekali ngambilnya gitu. Supaya dibayarin sama yang lain gitu kan. Ya enggak gitulah. Jadi kalau ingin menjadi orang yang mengerjakan yang benar di bulan Ramadan ini, setiap amal soleh yang bisa mendatangkan ampunan harus dikerjakan biasa-biasa saja atau harus bersegera. Nah, ini cocok, udah benar deh berarti. Udah jadi orang benar dan siap mengerjakan yang illa alladzina amanu wa amilus. Nah, sisanya enggak cukup waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau nanti ada kesempatan lagi ingatkan saya akan membahas lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.